yang kembali untuk hiaskan dalam jalanan. Namun ku takkan putus asa, banyak mekar di dalam tanah. Walau dari ku tahun tanpa, asalkan kembang jadi idaman. Sungguh kasihan ini suratkan dirimu sayang, setelah layu tiada yang mau. Dari itu ingatlah bunga, jaga diri, jagalah ada yang mau. Dari itu ingatlah bunga, jaga diri, jagalah nama, agar kamu tidak dipersia oleh sang kumbang yang durjana.